yang berhati nyaman, dengarnya kau sakit. Nasibmu demam, berwajah muram. Kau yang berhati nyaman, kerutan dahimu terlukis. Garis impian yang tak kesampaian. Bibirmu manis pemadu, sopan santun kalimat syahdu. Namun kau menyambut aku kebingungan dengan seguntung senyuman. Kau yang berhati nyaman, kau kembang desa tak putus-putus wanya. Kau yang berhati nyaman, memikat semua kumbang-kumbang. Aduh malang, semua beidu belang. Bibirmu manis pemadu, syahdu. Namun kau menyambut aku kebingungan dengan seguntung senyuman. Sekuntum senyuman.